بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كمسلمين dan muslimat، para pemirsa ikhwatul iman dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat lahir dan batin, nikmat dunia dan akhirah, dan berbagai karunia nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam kita bisa mengenal Allah, kita bisa beribadah, dan dengan nikmat iman dan Islam kita merasakan hakikat hidup yang mulia, hakikat hidup yang sempurna. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita yang meyakini bahwa seluruh nikmat datang dari Allah, kemudian lisan yang senantiasa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbuatan kita, amalan kita yang merupakan bukti dari kesyukuran yang nyata dalam hidup kita. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah, akidah salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang setia mengikuti jalan kehidupan generasi terbaik umat ini yang setia berjalan di atas sunnah, yang setia berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti manhajus salaf. Begitu juga beliau adalah guru Imam Syafi'i rahimahullah. Pembahasan kali ini berkaitan dengan kedudukan para sahabat. Telah dijelaskan sebelumnya keutamaan para sahabat, keagungan mereka, dan akidah ahli sunnati wal jamaah secara umum terhadap para sahabat Nabi SAW, itu mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, keampunan, dan tidak terdapat dalam hati kita kebencian atau kedengkian terhadap mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan di antara akidah Ahlussunnah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka meyakini kedudukan para sahabat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tingkatan mereka dalam keutamaan dan kemuliaan, serta urutan ya khulafa ar-rasyidun sebagaimana yang telah disepakati oleh kaum muslimin, bahwa mereka dalam hal ini memiliki kedudukan yang berbeda, tidak sama dalam keutamaan dan kemuliaan, kendati mereka semua adalah manusia yang paling termulia. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini urutan kemuliaan para sahabat, begitu juga khilafah kepemimpinan, bahwa Ahlussunnah meyakini yang paling utama, yang paling mulia dari umat Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajmain. Jadi kalau kita ditanya siapakah yang paling mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini merupakan konsensus mereka, kesepakatan mereka, ijma' mereka. Barang siapa yang menyelisih hal itu, maka sungguh dia telah ya menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Jadi urutan mereka dalam keutamaan dan kedudukan sama dengan urutan mereka dalam kepemimpinan. Maka khalifah yang pertama Abu Bakar, kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian khalifah yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an, kemudian yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Nah, kedudukan mereka juga ya, urutan mereka dalam kemuliaan dan kedudukan ya sama. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kalau kita melihat ya akidah Imam Malik dalam hal ini, maka sungguh sangat jelas sekali ya, beliau mengikuti apa yang menjadi ijma' Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga beliau ditanya ya, su'ila Imam Malik an khairi hadhi al-ummati ba'da nabiyha, faqala Abu Bakr, aw fi dhalika shakkun, qad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati wa ma'ahu ghayruhu, wa amarahu ala al-hajj wa ma'ahu ghayruhu, wa fi riwayah su'ila an Abi Bakr wa Umar, faqala laysa fihima ishkalun, إنهما أفضل من غيرهما أو قال ليس في ذلك شك. Imam Malik ditanya tentang siapakah orang yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya. Ya. Maka jawaban beliau, yang paling mulia adalah Abu Bakar. Awa fi dhalika syak, apakah ada keraguan tentang hal itu? Ya, tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh ya telah memerintahkan beliau untuk menjadi imam dalam solat dan bersama beliau ada sahabat yang lain, dan juga mengangkat beliau sebagai amirul hajj, dan bersama Abu Bakar juga ada sahabat yang lain. Seandainya ada yang lebih mulia dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan beliau menjadi imam salat para sahabat yang lainnya. Begitu juga seandainya ada pemimpin yang lebih utama, orang yang lebih mulia dari Abu Bakar, tentu beliau akan memerintahkan Abu Bakar menjadi Amirul Hajj. Di dalam riwayat yang lain, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, faqala, beliau menjawab, laisa fihi ma iskal, tidak ada masalah tentang mereka berdua. Ya. Innahuma afdalu min ghairihima, sesungguhnya mereka berdua yaitu Abu Bakar dan Umar orang yang paling utama dari selain mereka berdua. Dan dalam sebagian jawabannya beliau mengatakan laisa fi dhalika syak, tidak ada keraguan sama sekali dalam hal itu. Ya, perkataan Imam Malik ini sungguh sangat jelas dan tegas, ya, menyatakan dan menjelaskan bahwa orang yang paling mulia dari umat Islam ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini akidah wajib kita yakini. Siapa yang tidak meyakini hal itu, maka telah keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Dia bukan ahli sunnati wal jamaah, tapi ahlul bid'ah wal ahwa. Karena ini hal yang telah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Menyelisih ijma' merupakan kebatilan dan kesesatan. Maka dari sini kita mengetahui, ya, kesesatan akidah kaum Rafidhah atau Syiah yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar dan Umar dan Uthman, bahkan bukan lebih mengutamakan saja, bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka sekte Syiah Rafidhah adalah sekte yang telah menyimpang dari ajaran ahli sunnah, bahkan dari ajaran kaum muslimin. Jadi pernyataan Imam Malik rahimahullah, ya, sekaligus membantah dan menjelaskan kebatilan akidah sekte Rafidhah yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar, Umar dan Uthman, baik dari sisi keutamaan atau dari sisi kepemimpinan. Ikhwatul iman, para rahimakumullah, ini akidah ahli sunnah, ini akidah kaum muslimin, itu akidah seluruh imam ahli sunnah dan juga kaum muslimin yang mengikuti manhaj para salafus saleh di dalam beragama. Di antara perkataan Imam Malik rahimahullah dalam hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Mus'ab Az-Zubairi, An Harun Ar-Rashid lama hajja ata malikan fasta'adhana alaihi fahajabahu thumma adhina lah, wa fi riwayatin li ba'dihim thumma kharaja ilaihi falamma dakhala alaihi qal ya Aba Abdillah ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني وفي رواية جلستنا ببابك فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أتأهب له أو أن أتأهب له فقال قد علمت أن الله قد رفعك أن الله ما رفعك باطلا وأخذه بيده ومضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان محلهما منه في حياته كمحلهما منه بعد وفاته فقال شفيتني يا مالك. Jadi tatkala Harun al-Rashid khalifah al-Amawiyah, Khalifah Al-Abbasiyah, tatkala beliau, ya, menunaikan kewajiban haji, beliau datang menghampiri Imam Malik di Madinah, kemudian minta izin, ya, untuk masuk menjumpai Imam Malik, datang ke rumah Imam Malik. Fahajabahu, kemudian tidak langsung dibukakan pintu. Kemudian adzinalah. Kemudian setelah itu Imam Malik mengizinkan Harun al-Rashid untuk masuk menjumpainya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tatkala Imam atau tatkala Harun al-Rashid khalifah masuk menjumpai Imam Malik, kemudian beliau bertanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, apa yang menyebabkan kamu terlambat ya membukakan pintu bagiku? Dan kau mengetahui saya sebagai khalifah. Ya, apa dan sebagai riwayat apa yang menyebabkan kamu membiarkan kami duduk ya di hadapan pintumu?" Jawaban Imam Malik rahimahullah, "Wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin. Ya, tidak ada yang menyebabkan hal itu kecuali karena saya lagi berwudu. Dan saya mengetahui bahwa engkau datang ke sini tidak lain kecuali untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin bersiap-siap mempersiapkan diri untuk hal itu." Subhanallah. Kemudian ya, Harun al-Rashid mengatakan kepada Imam Malik, "Qad alimta anna Allah ma rafa'aka batilah." Engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat kedudukanmu secara sia-sia. Kemudian wa akhadahu bi yadihi, kemudian beliau memegang tangannya, wa madha ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjalan menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Harun al-Rashid bertanya kepada Imam Malik, "Akhbirni min makani an makani Abi Bakr wa Umar min an-nabi." Jelaskan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua, Harun al-Rashid memegang tangan Imam Malik rahimahullah, kemudian berjalan bergandengan, berjalan menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Harun al-Rashid bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, "Kabarkan kepada saya, jelaskan kepada saya bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? "Kana mahalluhuma minhu fi hayatih." Kedudukan mereka berdua di sisi Nabi tatkala beliau masih hidup, "kama hallihima minhu ba'da wafati," seperti kedudukan atau posisi mereka berdua di sisi Nabi setelah beliau wafat. Faqala, kemudian Harun al-Rashid menjawab, "Syafaitani ya Malik." Sungguh jawabanmu wahai Malik ya membuat aku ya gembira, atau cukup, tiada lagi jawaban yang perlu ditambah. Subhanallah. Ikhwatal iman, para ulama rahimakumullah. Dari riwayat ini kita menyimpulkan beberapa kesimpulan. Pertama, ya, bagaimana tawadhu ya seorang khalifah, pemimpin, bahwa bagaimanapun posisinya, kedudukannya, tapi tatkala berhadapan dengan ilmu, dengan para ulama, maka tentu kedudukan para ulama lebih tinggi darinya. Maka dia datang mendatangi ulama ya, bukan ulama disuruh datang untuk ke istananya ya, dia datang kepada ulama sebagai bentuk pemuliaan ya. Itulah ya kriteria pemimpin yang baik, memuliakan orang yang mulia. Nah, karena Allah telah memuliakan ahli ilmu, maka Imam Harun al-Rashid datang ya kepada Imam Malik rahimahullah di Madinah. Kemudian begitu juga bagaimana Imam Malik rahimahullah ya sungguh sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau tidaklah meriwayatkan hadis kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Maka apa yang menyebabkan beliau terlambat membuka pintu, ya, membuka pintu untuk Khalifah Harun Ar-Rashid? Karena beliau sedang berwudu. Karena Harun Ar-Rashid datang pada Imam Malik bukan untuk negosiasi, ya, menjadi bagian dari khalifah atau khilafah pemerintahan, tidak. Beliau ingin mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan, ya, kebiasaan yang mulia, dan ini merupakan bentuk dari pengagungan kepada syiar agama Allah. Maka Imam Malik tidaklah menyampaikan ilmu dan meriwayatkan hadis kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar. Kena hadis perkataan Nabi SAW dan Nabi maksum, ya. Maka, ya, kita tidak heran bagaimana Imam Malik diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pengagungan beliau terhadap hadis. Dan kita bagaimana? Pengagungan kita kepada syiar agama Islam ini, kita sebagai Muslim, ya, itu mendengar Al-Quran, dengar hadis Nabi SAW, bagaimana sikap kita? Ini jawaban, ya, atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing dari para pemirsa dan kaum muslimin. Kemudian Harun Ar-Rashid mengakui kedudukan Imam Malik. Allah Subhanahu wa ta'ala, Harun Ar-Rashid mengakui kedudukan Imam Malik sehingga beliau mengatakan Allah sungguh telah mengangkat derajatmu. Ya. Kemudian begitu dekatnya pemimpin dengan ulama, dengan rakyatnya, sampai Harun Ar-Rashid seorang pemimpin tidak malu untuk memegang tangan Imam Malik, bergandengan tangan berjalan bersama. Potret pemimpin yang bijak, yang adil, yang baik, itu yang diharapkan, bergandengan tangan dengan orang yang baik. Dan tidak diragukan bahwa ahli ilmu adalah orang yang baik yang dimuliakan oleh Allah, bukan dimusuhi. Ya. Pemimpin, ya, yang mencintai alim ulama, orang-orang yang mengajak pada kebaikan, bukan membenci, bukan dikriminalkan. Inilah pemimpin yang bijak, inilah pemimpin yang adil. Khalifah Harun Ar-Rashid. Kemudian beliau bertanya kepada Imam Malik, bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi SAW? Maka jawaban Imam Malik, subhanallah, kata beliau, kedudukan mereka berdua, ya, di sisi Nabi SAW sama tatkala mereka masih hidup, ya, bersama Nabi SAW, begitu juga tatkala mereka telah wafat sebagaimana sekarang, bahwa kuburan Abu Bakar dan Umar berdampingan, ya, dengan kuburan Nabi SAW, sebagaimana mereka berdua senantiasa bersama Rasulullah SAW dalam setiap kondisi dan keadaan selama beliau masih hidup alaihi salatu wassalam. Subhanallah, kemuliaan apa lagi yang diharapkan setelah kemuliaan ini? Orang yang paling mulia, yang paling utama di masa hidupnya Rasulullah, pendampingnya Abu Bakar dan Umar, dan tidak pernah mereka berpisah, selalu dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan gembira, sedih, dalam keadaan senang, sulit, subhanallah, dalam keadaan mukim dan bersafar, dalam keadaan berjuang, berjihad, selalu bersama Rasulullah SAW. Maka Allah muliakan mereka, Abu Bakar dan Umar, sehingga sampai pun setelah wafat Rasulullah, Allah masih menyatukan mereka sehingga mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, dikuburkan di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud perkataan Imam Malik rahimahullah, kana mahalluhuma minhu fi hayatihi kamahallihima minhu ba'da wafatih. Sesungguhnya kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di waktu hidup seperti kedudukan posisi mereka berdua di sisi Nabi setelah beliau wafat. Radiyallahu an Abi Bakr, an Abi Bakr wa Umar wa an sa'iri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kemuliaan yang tiada taran, keagungan yang tiada tandingnya. Itulah akidah Ahlussunnah. Dan itu wajib kita yakini. Berbeda dengan akidah sekte Rafidhah yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Menurut mereka di antara bentuk kesesatan akidah Syiah, ya, yang sulit untuk disatukan dengan Ahlussunnah, yang mustahil. Karena kita meyakini orang yang paling mulia setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya. Tapi menurut akidah Syiah Rafidhah, orang yang paling jelek dari umat Islam ini Abu Bakar kemudian Umar. Qatalahumullah. Apakah ini yang mereka katakan ingin membela Islam? Semua kedustaan, kebohongan, kemunafikan. Waliyazubillah. Ikhwatul iman, warahmatullah. Di antara perkataan Imam Malik dalam hal ini diriwayatkan oleh Mutarrib bin Abdullah An Malik annahu qala qala li Amirul Mu'minin Harun Ar-Rasyid Ya Malik, kaifa kanat manzilatu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma min an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu ya Amirul Mu'minin, قربهما منه في حياته كقرب مضجعهما مضجعهما من مضجعه بعد وفاته. فقال شفيتني يا مالك شفيتني يا مالك. Dalam riwayat, ya, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Mutarrib bin Abdullah, Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik, wahai Malik, bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, kedekatan mereka berdua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya seperti kedekatan kuburan mereka berdua dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Tidak ada jaraknya. Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Sebagaimana mereka dahulunya, ya, semasa beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selalu bersama Rasul. Kharajtu ana wa Abu Bakar, dakhaltu ana wa Abu Bakar. Begitu badan dan sering sekali Rasul mengucapkan yang demikian itu. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Radhiyallahu anhum anis sahabati ajmain. Abdul Aziz bin Abi Hazim meriwayatkan, qala sa'altu Malikan fima baini wa bainah. Saya bertanya kepada Malik tentang suatu perkara antara saya dengan dia. Man tuqaddimu ba'da Rasulullah? Siapa yang engkau dahulukan? Siapa yang engkau utamakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala uqaddimu Abu Bakr wa Umar wa lam yazid ala hadha. Yang aku dahulukan, yang aku utamakan, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau tidak menambah jawaban dari hal itu, selain hal itu. Dari Abi Al-Qasim ibn Al-Qasim wa ghairuh dan yang lainnya, beliau mengatakan anna Malikan su'ila an tafdili Abi Bakr wa Umar ala ghairihima. Faqala la shakka fi Abi Bakr wa Umar annahuma afdalu min ghairihima. Aw qala la iskala fihima wa qala laysa fi dainika syai. Imam Malik ditanya tentang ya mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas selain mereka berdua. Maka Imam Malik mengatakan la syakka fi Abi Bakar Umar, tidak ada keraguan sedikit pun tentang Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua adalah orang yang paling utama dari selain mereka. Dan tidak ada ya iskala fihima, tidak ada permasalahan, tidak ada masalah dalam hal ini tentang mereka berdua. Nah, jadi tidak ada keraguan tentang mereka berdua. Begitu juga Imam Malik rahimahullah ya ditanya an Uthman wa Ali tadi tentang Abu Bakar dan Umar, maka tidak ada keraguan mereka berdua adalah sahabat Nabi yang paling utama, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kedudukan Uthman dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma wa sahabat ajma'in? Imam Malik rahimahullah ditanya, suila Malik al-imamu Malikun an Uthman wa Aliin ayyuhuma afdal? Ya, sekarang tentang keutamaan Uthman dan Ali, siapa di antara mereka berdua yang lebih utama? Faqala ma adraktu ahadan mimman yuqtada bihi illa wa huwa yara al-kaffa anhuma yuridu at-tafdil bainahuma. Jawaban Imam Malik tentang siapakah yang lebih utama di antara Uthman dan Ali, beliau menjawab, saya telah berjumpa ya, atau tidaklah saya menemui seorang pun dari orang-orang yang menjadi panutan, yaitu para ulama, kecuali mereka berpendapat mengatakan al-kaffa anhuma, untuk tidak ya membicarakan hal ini, tidak menjawab tentang hal ini, artinya tidak mengutamakan siapa lebih utama, Uthman atau Ali. Yurid, maksud beliau at-tafdil bainahuma, itu ya membandingkan atau mengutamakan satu di antara yang lain, mana yang lebih utama. Nah, dalam hal ini para pemirsa rahimakumullah, memang terdapat ya di awal di zaman-zaman ya, mutaqaddimin, terdapat sedikit perbedaan dalam hal ini, siapa yang lebih utama, apakah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu atau Ali bin Abi Talib. Ya, ada sebagian dari ulama, sebagian kecil ya, lebih mengutamakan Ali bin Abi Talib. Nah, tapi mayoritas mengutamakan Uthman. Maka dalam hal ini Imam Malik yang menjumpai guru-gurunya yang menjadi panutan tidak ingin mengomentari dan mengutamakan satu di antara yang lain, di atas yang lain. Ya. Itu. Jadi dalam hal ini memang sedikit ada perbedaan dahulunya. Ya. Ada mengatakan Ali lebih afdal, mengatakan Uthman. Naam. Maka inilah yang dimaksud dahulunya ya istilah Syi'atu Ali, jadi kelompok yang lebih mengutamakan Ali dari ya Uthman, hanya sebatas itu ya, bukan mengingkari ya urutan kepemimpinan mereka. Lihat, bukan mengingkari urutan kepemimpinan mereka, ahli sunnati wal jamaah semua sepakat bahwa yang berhak menjadi pemimpin khalifah setelah Rasul ya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Barang siapa yang mengingkari hal ini, inilah yang sudah disepakati oleh para ulama, maka dia telah menyimpang dari sunnah, keluar dari sunnah, diponis sebagai ahli bid'ah. Tapi perbedaan yang tadi kita sampaikan, terjadi sedikit perbedaan antara ya, mengutamakan Ali dari Uthman atau Uthman dari Ali, ada sedikit perbedaan kalangan para ulama, tapi tidak sampai hal ini menjadi sebab ya, mengeluarkan seorang dari sunnah sehingga diponis sebagai pelaku bidah. Nah, akan tetapi kendati dahulu pernah terjadi sedikit perbedaan dalam hal ini, kemudian setelah itu telah menjadi kesepakatan dan konsensus ahli sunnah ya, maka urutan mereka dalam keutamaan seperti urutan mereka dalam kepemimpinan, ya, kedudukan mereka ya, keutamaan mereka urutannya seperti ya, urutan dalam kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, وقال إسماعيل بن أبي أويس قال مالك ليس من أمر الناس الذي مضوا عليه أن يفاضلوا بين الناس. إسماعيل بن أبي أويس menjelaskan, Imam Malik mengatakan bukan ya, tidak bukan perkara yang menjadi ya, prinsip yang generasi yang telah terdahulu ya, yang yufadilu binnas, untuk saling mengutamakan ya, di antara lebih mengutamakan, mengedepankan, mengutamakan di antara manusia. Maksud di sini ya, tentang kedudukan Uthman dan Ali, ini maksudnya. Jadi lebih banyak para ulama atau sebelum generasi Imam Malik memiliki untuk diam, tidak ya mengutamakan Uthman dari Ali atau Ali dari Uthman, ini maksudnya. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan, telah menjadi konsensus atau ijma' ahli sunnati wal jamaah di dalam akidah bahwa keutamaan mereka sama ya dengan urutan kepemimpinan mereka. Nah, وقال عبد الله بن وهب سألت مالك بن أنس من أفضل الناس من أفضل الناس بعد رسول الله قال أبو بكر وعمر قلت ثم من قال أمسك. نعم قال يعني أو أمسك أو أمسك نعم bisa juga أمسك أو أمسك. قلت يا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في ديني قال أبو بكر وعمر ثم عثمان. Abdullah bin Wahab bertanya kepada Malik bin Anas, siapakah orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Beliau menjawab Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku bertanya lagi, siapa lagi setelah itu? Qala umsik, saya tidak mau menjawab, saya diam. Qultu ya Aba Abdillah, kemudian beliau bertanya, wahai Aba Abdillah, yaitu kunya Imam Malik, innaka imamun aqtadi bik, engkau seorang imam yang menjadi panutanku fi dini, dalam agamaku. Ya, masa seorang imam menjadi panutan bagi, tidak ada jawabannya ya, apalagi saya. Qala Abu Bakar wa Umar thumma Uthman, beliau menjawab Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman. Berarti di sini ya, apa yang tadi sebelumnya dijawab oleh beliau ya, tidak ingin berbicara mengomentar dalam hal ini, ternyata di sini terdapat jawaban ya, bahwa beliau mengatakan seperti apa yang telah diutarakan tadi urutannya ya, Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman. Waqala Ashhab kunna inda Malik idza waqafa alaihi rajulun min al-alawiyyin wa kanu yaghlibuna ala majlisi fanadahu ya Abdullah fa ashrafa lahu Malik wa lam yakun إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه فقال له الطالبي إني أريد أن أجعلك حجة بيني وبين الله إذا قدمت عليه نعم فإذا قدمت عليه فسألني فقال له قل فقال من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال العلوي Thumma man? Qala Malik, thumma Umar. Qala Al-Alawi, thumma man? Qala Al-Khalifatul Maqtul Zulman Uthmanu. Qala Al-Alawi, wallahi ma ujalisuka abada. Qala Malik, fal khiyaru lak. Jadi Ashab menceritakan bahwa tatkala kami berada di majlis Imam Malik, ada seseorang yang menisbatkan diri atau pengikut yang lebih fanatik kepada Ali bin Abi Talib, namakan Al-Alawiyin, ya, min Al-Alawiyin. Jadi yang memiliki nasab kepada Ali bin Abi Talib, atau bisa juga mereka yang lebih simpati kepada Ali. Ya, dan kanu yaglibuna ala majlisihi, dan yang mayoritas mendominasi majlis Imam Malik ya mereka, ya, di Madinah. Panadahu, kemudian dia memanggil Imam Malik, ya Abu Abdullah. Maka Imam Malik langsung ya melihat, ya, melirik dan melihat kepada orang tersebut. Ya, begitu beliau memuliakan, ya, karena dari keluarga Ali bin Abi Thalib atau nasab dari Ali bin Abi Thalib. Walam yakun idnadahu ahadun yujibu aktsar min an yushriba bi ra'sih. Dan beliau tidak pernah ya menjawab seorang tatkala memanggilnya seperti jawaban atau sikap dia menjawab pertanyaan seorang Alawi tadi. Ya. Faqala lahu at-talibi. At-talib ya itu yakun Ali bin Abi Thalib, kan disebutkan kepada Thalib. Jadi orang yang simpatik pada Ali bin Abi Thalib ya benar at-talibi. Inni uridu an aj'alaka hujjatan baini wa bainallah idza qadimtu alayhi fas'al. Saya ingin menjadikan kamu sebagai hujjah, alasan saya antara Allah, antara saya dengan Allah apabila saya telah wafat dan nanti ditanya di kuburanku atau ditanya di akhirat kelak. Bakhala naqul, silakan engkau bertanya. Man khairun nasi ba'da Rasulullah SAW? Siapa orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW? Imam Malik menjawab Abu Bakar. Qala al-Alawi, kemudian al-Alawi tadi orang lelaki yang dari keturunan Ali atau mungkin yang simpati kepada Ali. Thumma man, kemudian siapa? Qala Malik, thumma Umar. Kemudian bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi orang yang ketiga? Al-Khalifatul Maqtul, itu khalifah yang terbunuh. Zulman, secara kezuliman, yaitu Uthman. Qala Al-Alawi, Al-Alawi yang simpati kepada Ali tadi, wallahi ma ujalisuka abana, setelah ini saya tidak akan lagi duduk di majlismu. Kenapa kamu lebih mengutamakan Uthman dari Ali? Dia maunya dia ingin mengatakan, saya ingin kamu menjawab Ali yang lebih utama dari Uthman. Lihat fanatik, ya. Jadi dahulunya sebagian yang dijelaskan tadi, ada yang mengatakan Uthman lebih utama, ada yang mengatakan Ali. Nah, orang yang mengutamakan Ali dari Uthman ini makan Alawi, ya, atau Syi'atu Ali. Dan yang mengutamakan Uthman, dahulunya istilahnya Syi'atu Uthman, kelompok yang mengutamakan Uthman. Nah, kemudian setelah menjawab, Imam Malik mengatakan yang lebih utama ya Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Uthman. Maka orang tadi tidak setuju, dia maunya Ali lebih utama dari Uthman. Begitu fanatiknya seperti itu, membuat dia ya ingin menggiring jawaban Imam Malik sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Ya, baik. Setelah itu karena tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan, apa kata dia? Wallahi ma ujalisuka ba'da hadha. Setelah itu saya tidak akan bermajlis di, karena duduk di majlis kamu. Ya. Qala Malik, fal yakhir ilaik. Itu pilihanmu. Ya, saya tidak bisa menjawab. Mau duduk majlisnya, faddal. Kalau tidak, ya, faddal. Tidak ada paksaan. Ya, seperti itu. Baik. Ikhwatul iman, parasa rahimakumullah. Qala Abu Mus'ab su'ila Malik, man afdalun nasi ba'da Rasulillah, ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Mus'ab mengatakan Imam Malik ditanya, siapakah orang yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Malik, Abu Bakar. Imam Malik menjawab Abu Bakar. Qala thumma man? Ya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab thumma Umar. Qila thumma man? Tanya lagi, siapa setelah itu? Qala Uthman. Kemudian Uthman. Qila thumma man? Kemudian beliau ditanya, siapa lagi setelah itu? Qala hahuna waqafan nas. Di sini ya manusia ya diam, ya, tidak menjawab. Ya, ya sampai di sini saja. Jawabannya ya Uthman. Setelah itu ya Jangan tanya lagi siapa yang lebih utama. Haula akhiratu ashabi Rasulullah sallam, mereka lah sahabat yang paling utama, ya. Sahabat Rasul yang paling utama. Naam, amara Abu Bakar bis-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk salat, untuk mengimami menjadi salat. Naam, mengimami salat kaum muslimin. Wakhtara Abu Bakar wa Umar. Dan beliau memilih Abu Bakar dan Umar. Wa ja'alahuma naam. Wa ja'alahuma Umaru ila sitta. Kemudian setelah itu kepemimpinan tersebut, pemilihan tadi, ya. Pemilihan pemerintahan tadi setelah Umar diserahkan kepada 7 ahli syura, ya. 6 ahli syura. Fakhtar Uthman. Kemudian mereka memilih Uthman. Jadi ahli syura 6 begitu, ya. Sebelum wafat Abu Bakar, beliau memberikan mandat kepemimpinan, ya, istikhlaf kepada Umar. Setelah Umar, sebelum beliau wafat, beliau serahkan kepada 6 sahabat yang menjadi ahli syura, mereka yang bermusyawarah untuk memilih siapa yang lebih utama. Naam, walhasil, ya, mereka memilih Uthman. Kemudian tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang menentang hal itu. Semua sahabat sepakat setelah 6 dari ahli syura tersebut, ya, bersepakat memilih Uthman. Waqafan nasu huna. Zada fi riwayat laysa min talab al-amr kaman lam yatlubhu. Tidaklah orang yang mencari, yaitu kekuasaan itu, seperti orang yang tidak mencarinya. Naam. Kemudian riwayat yang lain, qala Suwaid bin Sa'id, ya, sami'tu Malik, saya mendengar Malik bin Anas, Muhammad bin Zaid, wa Sufyan bin Uyayna, wal Fudail bin Iyad, Shuraik bin Abdullah, Yahya bin Sulaim, wa Muslim bin Khalid, wa Hisham bin Sulaiman al-Makhzumi, wa Jarir bin Abdul Hamid, wa Ali bin Mishar, wa Abdah, wa Abdullah bin Idris, wa Hafs bin Ghiyath, wa Waqi', wa Muhammad bin Fudail, wa Abdul Rahim bin Sulaiman, wa Abdul Aziz bin Abi Hazim, والداروردي وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن يزيد المقري وجميع من حملت عنهم العلم يقولون dan seluruh ulama, ya, guru-guruku ulama yang aku, ya, tuntut ilmu, aku dapatkan ilmu dari mereka, semuanya mengatakan nih, semuanya mengatakan afdalu ashabi Rasulullah SAW Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum anis sahabati ajma'. Semua ulama yang sebutkan tadi, ya, itu meyakini, mengatakan bahwa sahabat Nabi yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Jadi ini merupakan konsensus ijma', ini yang sampaikan tadi. Maka tiada yang menyisi hal ini kecuali adalah orang yang telah sesat, yang telah terjerumus kepada kebatilan, dan orang yang paling celaka, orang yang paling sesat dari sekte yang menisbatkan kepada Islam adalah Asy'ar Rafidhah, yang telah menyelisihi konsensus dan ijma' kaum muslimin ini. Naam. Wa fi riwayah an Malik annahu qala mithlu qawli Syafi'i. Naam, ya'ni anna tartibahum fi at-tafdhil ka tartibihim fil khilafah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Jadi beliau mengatakan, ya, seperti juga perkataan Imam Syafi'i, bahwa urutan para sahabat dalam kedudukan keutamaan seperti urutan mereka dalam kepemimpinan, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali. Nah, baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa menularkan kepada orang-orang terdekat, khususnya keluarga kita. Selanjutnya, bagi Anda yang memperdalam seputar pembahasan ini, silakan di layan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Halo. Halo, Ustaz. Ya, dengan bapak siapa, di mana, ini mohon maaf. Di Pemekasan Mayo ya Ustaz, biasa itu Ustaz. Silakan bapak pertanyaan pak. Ya ya. Pertanyaan saya, apakah saya Ustaz kalau berfanatik kepada satu imam atau mengikuti satu imam saja sepertinya, apakah itu salah dan apakah semua imam itu harus diikuti Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak di Pamekasan tadi, silahkan Ustaz. Nah, ya, syukran kathiran kepada Bapak di Pamekasan ya. Bertanya tentang ya, apakah boleh ya fanatik kepada seorang imam atau apakah boleh semua imam itu harus diikuti? Nah. Taib. Jawabannya, kewajiban setiap individu muslim adalah untuk mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran. Ini prinsip. Ya. Dan kebenaran dari mana sumbernya? Ya, dari Allah dan Rasulnya. Maka dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kewajiban kita. Itu wajib. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan ya oleh Rabb kalian kepada kalian. Diperintahkan kita mengikuti Rasulullah SAW, dan dalil sangat banyak sekali dalam hal ini. Jadi kewajiban setiap individu muslim siapapun dia ya adalah untuk mengikuti kebenaran, mengikuti dalil. Jadi untuk fanatik kepada dalil ya, untuk fanatik kepada dalil, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila telah terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis, tidak perlu lagi ada usaha untuk mencari pembenaran. Kaya itu sudah benar, ya, tidak diragukan. Nah, adapun sikap kita kepada pendapat manusia, siapapun dia, ya, maka kita harus mencari dalil untuk pembenaran dan tidak boleh fanatik. Ya, karena mereka tidak maksum. Ya, mereka tidak suci dari kesalahan. Ya, siapapun dia, sampai pun para sahabat Nabi, secara individu mereka manusia, bisa benar dan bisa salah. Tapi tentu mereka, kebenaran mereka ya sungguh sangat banyak dan keilmuan mereka sungguh sangat dalam. Nah, sehingga seandainya ya ada di antara mereka yang keliru, maka tidak boleh diikuti. Maka harus diikuti ya al-haq. Begitu juga ya yang disampaikan oleh para imam-imam ahli sunnah, terutama imam mazhab yang empat ya, mazhab ahli sunnati wal jamaah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Semua mereka imam-imam yang mulia, para ulama yang telah Allah angkat derajatnya, Allah muliakan mereka sehingga Allah bangkitkan dari para ulama untuk mengumpulkan ya pendapat-pendapat mereka, perkataan-perkataan mereka dalam masalah ilmu. Maka muncullah apa yang diistilahkan yang kita kenal dengan ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, Muhammad. Mereka tidak pernah membuat mazhab. Ya, tidak pernah Abu Hanifah membuat mazhab, ini mazhabku. Tidak. Tidak pernah Malik mengatakan ini mazhabku. Tidak pernah Syafi'i mengatakan ini mazhabku dan Ahmad. Tapi setelah mereka wafat, Allah bangkitkan dari murid-muridnya untuk mengumpulkan, disusun ya seperti itu. Maka semua mereka mengatakan idza sahal hadis huwa madhhabi, apabila hadis itu adalah madhhabku. Ya. Haramun ala man la ya'rifa dalili an ya'khudha biqawli. Begitu kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, haram seorang yang untuk berpegang mengambil perkataanku juga tidak tahu dalilnya. Ya. Imam Malik, ya, beliau mengatakan semua kullun yu'khadhu minhu, kullun yu'khadhu qawlu wa yuraddu. Semua kita ini bisa diambil perkataannya dan ditolak. Ya, illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yaitu beliau menunjuk pada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak bersalah, itu yang maksum. Imam Syafi'i sungguh sangat banyak nukilan dari beliau dalam hal ini, ya. Dia mengatakan idza sal hadis fa huwa madhhabi wal hadis saitu madhhabku. Naam. Idza qultu qawlan wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli fakhudhu bi haditsin nabi fatrahu qawli ardhal haid. Apabila aku mendapat mengatakan suatu pendapat, ternyata ada hadis sahih datang dari Rasulullah SAW, ambil hadis Nabi dan tinggalkan perkataanku, lemparkan sejauh-jauhnya perkataanku. Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Auza'i wa la Tsauri wa khudhu min aina akhadh. Jangan taklid kepadaku, jangan fanatik kepadaku, pada Malik, pada Auza'i, kepada Tsauri. Ini ulama-ulama besar semua seangkatan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah atau imam sebelumnya. Ya, perangkatan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, ulama-ulama besar. Kata Imam Ahmad, jangan taklid, jangan fanatik kepadanya. Ambil, dari mana mereka mengambil? Dari mana mereka mengambil? Dari qala Allah wa qala Rasul. Dan begitu banyak perkataan, ya, ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah alla yada'aha liqawli ahadin kainan mankan. Kaum muslimin telah sepakat bahawa seseorang apabila telah jelas datang kepadanya, sampai kepadanya hadis Nabi SAW, tidak boleh ditinggalkan kena pendapat siapapun, kena pernyataan siapapun. Itu dah ijma. Jadi kesimpulannya, tidak boleh fanatik. Maka dalam hal ini kita mengikuti dalil. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita terima, kita laksanakan. Nah, adapun bagi orang yang awam, ya, maka bertanya kepada ahli ilmu. Bila seorang ahli ilmu yang jelas akidahnya dan keilmuannya, ya, komitmennya mengikuti sunnah dan penghuni sunnah dan bersungguh-sungguh mengajak kepada sunnah dan akui keilmuannya, dia bertanya. Itulah, ya, tugas orang awam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Naam. Dan bila telah jelaskan dengan dalilnya, ya, kita mengikuti. Dan dalam hal ini bertanya, hendaklah bertanya disertai dengan dalil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya Buya, Pak Yai, Naam, dan apa dalilnya? Karena agama, ya, dengan dalil, bukan dengan, ya, dengan main akal-akalan saja. Jika telah dijawab dengan dalilnya, pasti, ya, diamalkan. Tapi tidak oleh fanatik. Boleh jadi nanti ada orang yang menyelisih pendapat demikian itu, ya. Makanya diikuti dalil. Jadi intinya, ya, mengikuti al-haq dari siapa saja, al-haq dari imam mana saja. Naam, dari imam mana saja. Akan tapi, ya, boleh bagi seorang untuk bermadhab, tapi tidak fanatik. Ya, yang disayangkan mereka yang mengatakan, ya, bermadhab tapi fanatik, sehingga seolah-olah, ya, semua yang disampaikan mazhabnya itu yang menurut dia benar. Padahal begitu banyak, ya, hadis Nabi yang menyelisih madhabnya. Keintinya, kaum muslimin, sebagai bukti cinta pada Rasul, sebagai bukti kita mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, adalah kita hanya fanatik kepada kebenaran, dan kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, bukan fanatik kepada manusia siapapun dia. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Arif di Bogor. Silakan Pak Arif bertanya. Assalamualaikum. Ya, cara mau ini mau tanya orang yang tunanetra menjadi imam atau imaman sholat itu bagaimana, ada hukumnya atau sah atau tidak gitu ya? Imam tunanetra menjadi imam, yeah. Apakah sah atau tidak gitu? Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Karena berkali-kali itu dibutuhkan gitu. Baik, baik, Pak. Ditunggu jawabannya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Nah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih. Naam. Ya ummun nas aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam itu ada orang yang bagus bacaannya, yang benar bacaannya. Dan tidak disyaratkan apakah dia itu ya orang mungkin tidak melihat atau mungkin buta atau mungkin melihat, tapi yang jelas bila bacaannya baik dan hafal Al-Quran dan dia mengetahui bagaimana hukum-hukum syar'i masa jadi imam tersebut, dia menjadi imam. Jadi tidak ada masalah jika seandainya dia membaca Al-Quran dengan baik, naam, kemudian dia mengimami, naam, tidak ada masalah dalam hal ini, naam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan, naam. Satu lagi pertanyaan, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memanfaatkannya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dari Abu Safiq, Boleh Wali Mandar, Sulawesi Barat. Silakan Abu Safiq, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana mau tanyakan, Ustaz, perbedaan atau ciri-ciri khusus pemahaman Jabariyah sama Qadariyah, Ustaz, yang mudah dikenali, Ustaz. Ciri-ciri khusus Jabariyah dan Qadariyah yang mudah kita kenali, gitu maksudnya, Pak, ya? Nah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ciri khusus ya, pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Syukran ya Pak Abu Syafiq, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Qadariyah dan Jabariyah ini sekte yang menyimpang dalam memahami permasalahan qadar. Ya, dalam permasalahan qadar. Sekte yang menyimpang dalam memahami permasalahan qadar, yaitu iman pada takdir. Perlu diketahui agar kita memahami ya permasalahan dengan benar, bahwa iman kepada takdir itu mencakup iman kepada empat ya tingkatan iman pada takdir, kalaupun mungkin bisa diistilahkan rukun iman kepada takdir ya. Yang pertama, kita mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu ya. Allah mengetahui segala sesuatu, apapun sesuatu itu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang masih akan datang, belum terjadi. Allah telah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, di masa akan datang akan terjadi, itu kapan terjadi, di masa akan datang, dan di mana, bagaimana, itu semua telah diketahui Allah. Nah, jadi semua takdir itu telah diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa yang telah diketahui oleh Allah tadi, semua takdir, kejadian berkaitan dengan makhluk ini, itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Takdir semuanya itu kita imani ya, semuanya telah tertulis, tidak ada yang luput. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengimani masyiah. Masyiah itu kehendak Allah, artinya apa yang dikehendaki adalah pasti terjadi, tapi apa yang tidak dikehendaki tidak akan mungkin terjadi. Dan juga mencakup manusia, perbuatannya, dan apapun yang terjadi berarti telah dikehendaki oleh Allah. Baik. Kemudian Yang keempat al-khalqu, penciptaan. Jadi apa yang telah dikehendaki oleh Allah tadi kemudian terjadi, maka itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua di alam semesta ini, semua ya, adalah ciptaan Allah. Baik itu manusia dan perbuatannya. Semua dikehendaki oleh Allah. Yang terjadi itu berarti Allah telah menghendaki. Tapi ingat, sesuatu yang dikehendaki tadi bukan berarti Allah memerintahkan dan mencintainya. Nah, kecuali bila hal itu berkaitan dengan urusan agama, maka itu pasti diperintahkan dan dicintai. Adapun secara umum hal yang terjadi tidak ada kaitannya dengan urusan agama, ya perintah dan larangan, maka itu terjadi dengan izin Allah tapi Allah tidak menyukainya. Contoh terjadi, iblis diciptakan Allah yang semua dengan kehendak Allah, tapi malah Allah melaknat iblis, sombong, angkuh dan kafir dia kepada Allah, maka Allah melaknat, mengutuk, diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia, ya maka Allah melaknat dan tempatnya neraka. Kekufuran, perbuatan dosa, maksiat terjadi dengan izin Allah, tapi Allah melarang. Nah, tapi orang yang beriman, ya, para penyihir Fir'aun begitu mendengar argumentasi-argumentasi dari Musa, mereka beriman. Itu dengan izin Allah. Allah cinta kepada hal itu, terjadi hal itu. Allah perintahkan kita beriman, maka beriman. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Kemudian karena Allah menghendaki ya, salat. Allah perintahkan salat. Maka bila terjadi ada seorang yang salat, maka dengan kehendak Allah dan juga perbuatan manusia, kehendak manusia, tapi kehendaknya dibawa kehendak Allah dan itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk salat. Maka begitu ada yang salat, terjadi. Pertama, karena tadi seorang yang melakukan itu karena ingin sholat, ada kehendak dia, pilihan dan kudrah kekuatan dia, kemampuan untuk sholat. Kemudian itu semua di bawah kemampuan, kekuatan, kehendak dan izin Allah. Maka terjadi sholat. Allah mencintai sholat, Allah mencintai yang sholat. Seperti itu. Nah itu kita imani. Nah yang qadariyah ini artinya dinisbatkan kepada qadar karena mereka mengingkari takdir. Apa yang mereka ingkari? Terus pahami dulu, ya apa yang diingkari? Bukan semua takdir tadi yang diingkari mereka yang masyiah dan penciptaan tadi. Menurut mereka orang Qadariyah bahwa Allah betul menciptakan semua, maksudnya menciptakan manusia, menghendaki manusia itu ada, Allah ciptakan. Akan tapi menurut mereka perbuatan manusia itu itu ciptaan manusia, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan kehendak Allah. Berarti ya manusia tidak menciptakan perbuatan, mereka sendiri menciptakan. Jadi mereka ya meyakini mereka manusia itu mampu dengan sendirinya. Nah, dari sini kita bisa memahami di antara ciri manusia qadariyah itu orang makin saya mampu. Ya, mampu melakukan dengan sendiri. Hati-hati, ini bisa-bisa terjerumus lembab-lembab. Ya, mampu melakukan dengan sendiri. Loh, Anda siapa? Gak bisa kecuali dengan izin Allah. Jadi, jika ada orang-orang yang mengatakan saya mampu melakukan sendiri tanpa pertolongan Allah, berarti seolah Anda hebat sekali mengatakan ya tanpa pertolongan dan kehendak Allah. Ya, ini nada-nada ungkapan-ungkapan yang seperti ini ya terimbas dari pemikiran, terkontaminasi pemikiran qadariyah. Nanti kita katakan mungkin karena ya jangan enggak tahu bukan qadariyah dia, tapi terindikasi ada pemahamannya dengan yang seperti itu. Maka kita dikatakan saya mampu biidznillah, dengan izin Allah, itu baru pas itu. Ya. Jadi adapun jabariyah, jabariyah itu adalah jabar, artinya terpaksa. Terpaksa. Artinya manusia itu tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Jadi enggak ada pilihan, dia sudah terpaksa. Seperti apa? Ya, bagaimana tiupan angin? Bagaimana dedaunan jatuh dari pohon? kan enggak ada pernah daun ingin jatuh. Ya, emang begitu jatuh. Atau jatuh batu dari puncak gunung misalnya. Batu kan tidak ingin jatuh. Jadi terpaksa. Sehingga semuanya perbuatan Allah menurut mereka. Sampai mereka berbuat maksiat dosa, ya kan Allah menghendaki. Saya terpaksa. Berzina kenapa? Yang ditakdirkan berzina. Nah, kalau ada orang yang berdalil dengan dalam maksiat dengan takdir ini diantara pertanda juga terkontaminasi dengan pemikiran kadari jabariyah. Artinya saya terpaksa. Karena takdir menghendaki. Saya enggak punya pilihan. Enggak, Anda punya pilihan. Ya, Anda punya pilihan. Anda yang milih. Jadi itu diantara ciri-ciri yang mungkin bisa mendeteksi ini terpengaruh dengan pemikiran jabariyah dan ini qadariyah. Nah, ini pembahasan luas, tapi itulah mungkin diantara ya jawaban secara umum agar kita bisa memahami kebatilan pemahaman qadariyah dan jabariyah tadi. Baik, demikian. Afwan wa syukur lakum jami'an. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.